Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarh Ushul Sunnah yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas seputar masalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwasanya ru'yatullah takunu fil akhirah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya terjadi ketika di hari kiamat kelak. Adapun di dunia, maka hal itu mumtani'ah, perkara yang sifatnya tidak mungkin, yang mustahilah. Baik. Dan kaum mukminin di hari kiamat nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dua tempat. Tempat yang pertama yaitu di padang mahsyar, ya. Dan tempat yang kedua adalah ketika di jannah, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, pada pertemuan sebelumnya kita telah menukilkan ayat tentang kata lan, ya. Kita katakan lan tadkhulul jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang benar adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan harta benda yang kalian cintai. Nah, yaitu sedikit ralat dari ayat yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kalam dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, yang mana beliau menyebutkan beberapa adillah yang menguatkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya mereka kaum mukminin dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Nah, dan itu merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib, kata beliau, Hafizahullah, wa minal ayat, dan di antara ayat-ayat, fi isbati ru'yatil mu'minin lillahi fid daril akhirah, yang menetapkan, ya, yang mengisbatkan ru'yatul mu'minin, ya, kemampuan kaum mu'minin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Qaulullah ta'ala di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, ayat dalam surat Yunus, tepatnya ayat yang ke-26. Nah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan al-husna, akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan juga ziyadah. Ziyadah artinya tambahan. Iya. Dari mana ayat ini dimaknakan atau dijadikan sebagai dalil di dalam menetapkan ru'yatullah fil akhirah? Beliau mengatakan, ya'ni fassaraha ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam birru'yah. Kama fi hadithi Suhaib fi sahihi Muslim. Maksudnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan kata ziyadatun, ya, di dalam ayat ini dengan ar-ru'yah, ya. Melihat. Melihat ke siapa? Hah? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini ditafsirkan langsung oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tepatnya pada kata ziyadah. Ya, kata ziyadah ditafsirkan dengan makna ru'yatullah fil jannah. Nah, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis Suhaib. Tepatnya dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Hadis yang ke-179. Ya. Dalam kitab Iman. Ya, disebutkan di situ. Penafsiran Rasul SAW. Ya. Ayat ziyadah. Ya. Kata ziyadah. Wafassaraha adadun minas sahaba birru'yah. Ya'ni hadhihi az-ziyadah. Demikian pula, banyak dari kalangan sahabat yang menafsirkan kata ziyadah di dalam ayat ini dengan ar-ru'yah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-husna al-jannah. Sedangkan kata al-husna di dalam ayat ini maknanya adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan kata ziyadah hiya ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita maknakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah. Wa ziyadah, dan juga akan mendapatkan tambahan. Apa itu? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya otomatis, kalau orang sudah masuk ke dalam surga, maka dia pasti akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula, ya, penafsiran ini, yaitu dari Rasul alaihi salatu wassalam dan juga banyak sahabat, itu membantah pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang menafikan dan meniadakan, ya, ru'yatullah fil akhirah. Ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Nah, ya, karena jelas Rasul sendiri yang menafsirkan kata ziyadah dengan makna ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wahiyya afdal minal jannah. Dan melihat Allah ini merupakan kenikmatan yang paling afdal, yang paling utama dari kenikmatan surga. Iya. Jadi ketika seorang hamba itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu dia telah mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak memiliki tandingan. Ya, surga enggak ada apa-apanya. Ya, padahal surga disifati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ya, tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, itu tidak pernah, ya, dilihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbesik di dalam benak manusia. Saking nikmatnya, ya, saking indahnya, saking bagusnya, apa-apa yang berada di dalam surga tersebut. Ternyata itu semua terkalahkan. Ya. Belum ada apa-apanya bila dibanding melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan di sini bahwa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ru'yatullah fil akhirah, itu merupakan puncak kenikmatan. Ya, yang akan dirasakan dan diperoleh oleh ahlul jannah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digolongkan sebagai hamba yang dapat melihat wajahnya di hari kiamat kelak. Amin. Wallahu yaqulu li'ibadihi ba'da an yadkhulul jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak akan berkata kepada hamba-hambanya setelah mereka masuk ke dalam surga, Otomatis hamba-hamba yang dimaukan di sini adalah hamba-hamba yang beriman. Ya, karena Allah berkata kepada mereka setelah mereka masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu tambahan kenikmatan? Ya, ditawarkan kepada penduduk jannah. Maka kata penduduk jannah, fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannah wa tunajjina minan nar. Ya. Ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya. Dan telah memasukkan kami ke dalam surga serta telah menyelamatkan kami dari neraka? Apakah ada kenikmatan yang lebih besar dari ini semua? Ya, kata ahlul jannah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayakshiful hijab. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab. Ya, yang kita katakan sebelumnya bahwa selama di dunia kaum mukminin itu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dihalangi oleh hijab, hijabun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala itu cahaya. Ya, lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaru. Kalau sekiranya hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya keagungan wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di alam akhirat ketika di surga tidak ada yang demikian. Ya, sudah tidak seperti itu lagi. Pada saat itu kaum mukminin fisik mereka telah dipersiapkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab cahaya tadi, maka mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Dan tidak ada satupun pemberian yang diberikan oleh ahlul jannah yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Rabb mereka. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa ru'yatullah itu merupakan kenikmatan terbesar di surga. Nah, fama yatana'amuna bini'matin wala yajiduna afdala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada ya kenikmatan yang mereka bernikmat-nikmat dengannya, serta tidak pula mereka mendapati sesuatu yang lebih afdol melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal ahadith, dan hadis-hadis kama qulna, sebagaimana yang kita katakan, balagat as-salasin fi itsbati ru'yatillahi ta'ala. Dan hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang ru'yatullah, yang menetapkan tentang ru'yatullah itu mencapai sekitar 30 hadis. Sehingga tidak mungkin untuk ditolak. Ya, tidak mungkin untuk tidak diyakini adanya ru'yatullah fil akhirah. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal itu sangat banyak. Ya, mencapai 30 hadis. Nah, belum lagi ayat yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Iya. Minha, di antara hadis tersebut, hadithu Jarir wa hadithu Abi Hurairah. Ya, hadis sahabat Jarir dan hadis sahabat Abu Hurairah. Annan nasa, bahwasanya suatu hari para sahabat qalu, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah alaihi salatu wassalam, hal nara Rabbana yaumal qiyamah, apakah di hari kiamat nanti ya, kita bisa melihat Allah? Ini para sahabat bertanya. Ya. Hal nara Rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah di hari kiamat kelak kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Apakah kalian akan membantah ya kemampuan untuk melihat bulan ya Lailatul Badri, ya bulan purnama, yang ketika itu tidak tertutupi awan? Maka kata para sahabat, la, tidak. Artinya apa? Artinya bisa dilihat. Ya, bulan yang purnama, kemudian tidak ada satupun awan yang menutupinya. Nah, ya Rasulullah, ya, salam. Qala, maka Rasulullah SAW kembali berkata, wahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian akan mengingkari ya kemampuan melihat matahari ketika dia tidak tertutupi awan? Ya. Maka kata para sahabat, qalu la, tidak. Ya, kami tidak akan mengingkari. Artinya bisa dilihat. Ya, jangankan tidak tertutup awan, ya, tertutup awan pun masih bisa dilihat. Kadang, ya. Baik. Apalagi tidak ada yang menutupinya, tidak ada yang menghalanginya, tentu sangat jelas. Ya. Penglihatan kita terhadap dua makhluk Allah ini. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Maka kalian akan melihat Allah seperti itu. Ya. Di sini tasybihu ar-ru'yah bir-ru'yah, ya. Mempermisalkan cara melihat makhluk dengan cara melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Ya, bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, enggak. Ya, tapi yang diserupakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah penyerupaan cara melihat, bahwasanya di hari kiamat nanti kita akan melihat Allah ya, seperti ketika kita melihat rembulan, tidak saling berdesak-desakan, ya. Tidak saling ngotot-ngototan, ya, dimanapun kita berada kita bisa melihat rembulan tersebut. Nah, ya, begitupun kelak di hari kiamat kelak, di hari kiamat nanti. Kita akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Ya, biasanya kalau kita mau melihat sesuatu yang kita idolakan, itu kadang kita harus berdesak-desakan. Ya, yang kita kagumi, ya, atau mungkin kita ingin melihat pemimpin kita misal, ya, kadang kita mesti berdesak-desakan. Ya, bahkan tidak jarang saling adu kekuatan. Tapi kalau melihat Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya, kaum mukminin tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah sebagaimana ketika kita melihat bulan dan matahari. Nah. Ahadis, kita lanjutkan. Hadis-hadis katsirah, sangatlah banyak. Rawa minha al-Bukhari jumlatan, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari beberapa hadis. Wa Muslim kadzalik, demikian pula al-Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis. Hadza fi ma yata'allaqu birru'yah, dan ini semua ya berkaitan dengan pembahasan ru'yatullah. Baik. Kita lanjutkan, wa in nabat anil asma' wastauhasha minha al-mustami'. Walaupun kandungan hadis tersebut itu terdengar jarang ya. Wastauhasha minha al-mustami', dan terasa aneh, terasa asing oleh orang yang mendengarkan. Iya. Istauhasya itu liar ya. Maknanya liar secara bahasa. Puas. Artinya kalau orang mendengar itu kok kayak gini. Nah. Seperti itu contohnya. Iya. Baik. Walaupun seandainya seperti itu kondisinya, ya, kita tetap wajib untuk beriman. Ya, terhadap nas-nas dalil selama nas tersebut sahih. Yakni asma' ahlil batil. Maksudnya adalah pendengaran ahlul batil. Ya, karena kalau ahlul batil mendengarkan dalil-dalil yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kepanasan. Ya. Kenapa? Karena yang mereka maukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil tersebut. Mereka mentakwil, bahkan mentaktil dalil-dalil yang berbicara tentang asma wa sifat. Sehingga ketika mendengarkan hal itu, jiwa mereka memberontak. Ya. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk menolak. Ya. Makna asli ya, yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ima dengan mentaktil, yang menolak, tidak menerima sama sekali. Atau ima bita'wil. Ya. Diterima tapi dita'wil. Oh ini maksudnya ini. Oh tangan itu maksudnya kekuasaan. Ya. Oh Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir itu maksudnya yang turun rahmatnya. Ditakwilkan. Iya. Baik. Amma ahlul haq fayatalaqqaunaha bisudur rahbatin, ya. Adapun ahlul haq yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka menerima nas-nas itu semua dengan lapang dada. Nah, ini perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul batil. Ya. Ketika disampaikan dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ahlus sunnah menerima, ya, dengan lapang dada. Tanpa mempertanyakan, ya, tanpa membagaimanakan, tanpa memikirkan, ya, mereka menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Ya. Baik. Sehingga ada kaidah amir ruha kama ja'at bila kaif. Ya, biarkan nas-nas dalil yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala datang sebagaimana apa namanya? Biarkan sebagaimana dia datang dan jangan membagaimanakan. Artinya kalau nas-nas tersebut berbicara tentang sifat Allah, kita tetapkan. Ya, kita tetapkan sifat tersebut, namun kita tidak mempertanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Atau seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Nah. Dipahami ya? Baik. Wa inna ma alaihi al-iman biha, yang wajib atas seorang hamba itu beriman terhadap nas-nas. Lamma dhaharatil fitnatu wa inkaru ru'yatillahi wa hunaka unasun yushawishun. Ya. Ketika muncul fitnah, yaitu fitnah menolak dan mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah serta mengingkari, ya, muncul pengingkaran terhadap ru'yatullah di hari kiamat nanti, maka di sana didapati manusia yushawishun. Mereka guncang, ragu, ya, dengan nas-nas dalil. Qala mithla hadzal kalam. Ya, mereka mengucapkan semisal dengan ucapan ini. Naam. Artinya mereka menolak, ya, atau mereka berpendapat semisal dengan pendapat ahlul batin. Ya. Mereka menolak, ada yang mentakwil, ya. Ada yang mentafwid. Ya. Mentafwid itu menyerahkan segala sesuatu hakikat dan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlus sunnah yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah itu hakikatnya saja. Adapun maknanya kita pahami, mendengar bagaimana mendengar. Ya, maknanya mendengar. Ya kan? Idrakul aswat. Bisa menjangkau suara-suara. Masyhur, ya. Mendengar, melihat itu apa maknanya, kita tahu kan? Tapi kaifiyah, hakikat dari melihat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah melihat, sejauh mana penglihatan Allah, ya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Nah, atau mata misal, Allah memiliki dua mata. Iya, mata kita tahu. Iya, fungsinya untuk melihat. Iya kan? Itu kita tetapkan untuk Allah. Namun bagaimana model mata Allah? Iya, seperti apa warnanya misal? Nah, di mana letaknya? Apakah sama dengan manusia? Ini yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sekte mufawwidhah, mereka menyerahkan hakikat dan juga makna dari sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Mereka menetapkan Allah memiliki mata, mata. Ya. Tapi mata itu maksudnya apa mata di sini? Ya Allah alam. Enggak tahu. Mata ini maksudnya apa? Iya. Atau Allah memiliki tangan. Ya. Tangan itu maknanya apa? Enggak tahu. Ya. Baik. Dipaham ya? Nah, jadi mereka menyerahkan di samping hakikat, mereka pula menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah memahami maknanya, menetapkan maknanya, adapun hakikatnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ahadukum yushawishu min hadithi Abi Hurairah au ayatan ar-ru'ya? Apakah salah seorang di antara kalian ada yang ragu dengan hadis Abu Hurairah atau ayat yang berbicara tentang ru'yatullah? Maka Syekh menjawab, la ahad. Tidak ada satupun yang ragu. wala yanbu sam'uhu anha, ya, dan tidak ada satupun ya dari kalangan kita yang telinganya itu merasa aneh ketika melihat atau mendengar nas-nas yang berbicara tentang ru'yatullah. Lakin asma'u ahlul batil tanbu anha. Namun ya telinga ahlul batil lah yang merasa aneh, ya, merasa ganjil terhadap nas-nas tersebut. Fayaquluna mitsla hadzal kalam, sehingga mereka berpendapat semisal dengan pendapat yang batil ini. Kemudian kita lanjutkan, wa alla yarudda minha harfan wahida, dan kita tidak boleh menolak dari dalil-dalil tersebut walaupun hanya satu huruf saja. Iya, karena tidak masuk di akal, kita buang ini. Kita tolak. Ya. Kita pakai yang ini saja. Enggak boleh. Ya. Ketika kita menolak hadis walaupun satu huruf, sama saja kita menolak Al-Qur'an. Iya. Hukumnya sama. Iya, orang menolak hadis satu huruf itu dihukumi sama seperti orang yang menolak Al-Qur'an satu huruf. Iya. Baik, apalagi kalau satu hadis yang ditolak. Nah, maka orang yang tersebut dihukumi kafir oleh para ulama. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berbicara karena hawa nafsunya. Ya, tidak seperti kita. Seringnya kita berbicara dengan hawa nafsu. Iya, apa yang kita anggap baik, yang menguntungkan kita, kita omongkan. Apa yang tidak menguntungkan kita, kita sembunyikan. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ya, beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Dan beliau berbicara itu murni, ya, wahyu dari Allah. Sehingga dipastikan semua hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam itu benar. Ya, tidak ada yang salah. Ya. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut berasal dari siapa? Dari Zat yang Maha mengetahui. Ya, kalau manusia mungkin kadang ada ucapan yang saling kontradiksi. Ya, hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Tapi kalau Nabi alaihi salatu wasallam tidak. Ya. Ucapan beliau, sabda-sabda beliau saling mendukung satu dengan yang lainnya. La yaqulu illa haqqan, dan beliau tidak bersabda, tidak berbicara kecuali kebenaran. Walamma qala lahu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Amr berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaqulun, bahwa ada orang-orang yang mengatakan la taktub an Muhammad. Ya. Nabi Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia, menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa ada beberapa orang yang mengatakan kepada kaum muslimin la taktub an Muhammad. Ya, jangan kalian tulis apa yang diucapkan oleh Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa huwa basyarun. Beliau itu hanya manusia biasa, ya. Yatakallamu fi hali ridha wal ghadab. Namanya manusia biasa, ya, kadang berbicara ketika senang, kadang pula berbicara ketika marah. Intinya apa? Intinya mereka ingin menyampaikan bahwa tidak semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu benar. Maka apa kata jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Uktub, ya, tulislah setiap apa yang aku ucapkan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yakhruju illa haqqun, tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Nah, ya, alaihi salatu wassalam. Hal senada pula Allah jelaskan di dalam firman-Nya surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah mengatakan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan itu tidaklah lain wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Nah, ya, jelas ya. Terkait masalah ru'yatullah, ini jelas dalil-dalilnya sehingga tidak ada celah. Tidak ada ruangan untuk kemudian kita menolak ru'yatullah fil akhirah. Kemampuan kaum mukminin di hari kiamat nanti untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di dunia, maka tidak bisa. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pingsan. Ya, ketika Allah hendak menyingkap hijab tersebut, pingsan beliau, tidak mampu. Nah, gunung menjadi hancur. Ya. Baik. Selesai kita pembahasan tentang ru'yatullah. Kita masuk pada bab yang baru, tarkul jidal wal khusumat fid din, ya, meninggalkan perdebatan dan permusuhan di dalam agama. Naam. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu, dan tidak diperbolehkan bagi ahlu sunnah untuk mendebat, ya, dan berdialog. Wala yata'allama al-jidal, dan juga tidak dibenarkan bagi mereka untuk mempelajari cara berdebat. Fa innal kalam fil qadari war ru'yah wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Dikarenakan perdebatan di dalam permasalahan takdir dan juga ru'yah serta Al-Qur'an dan selainnya dari ajaran-ajaran Islam itu makruh, dibenci dan terlarang. Iya. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tidak boleh seorang ahlus sunnah itu berdebat, ya, dan tidak boleh mempelajari ilmu debat itu dalam masalah atau perdebatannya dalam masalah takdir, ya, dalam masalah syariat yang sudah jelas. Ya, itu tidak boleh. Baik. Wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnati hatta yada'a al-jidal wa yusallimu wa yu'min bil athar. Dan orang yang melakukan debat tersebut, walaupun ucapan yang dia keluarkan selama perdebatan itu mencocoki sunnah, ya, mencocoki agama, dia belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai ahlu sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan dan berserah diri serta beriman terhadap asar-asar dalil-dalil yang jelas tersebut. Iya. Baik. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa prinsip dari ahlu sunnah atau bahkan prinsip dari seorang muslim ketika disampaikan kepadanya ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah at-taslim. Ya. Berserah diri. Wal iman. Dan juga mengimani dalil tersebut. Tidak ada ruang bagi kita untuk berdebat, ya, atau mendebat sesuatu yang sudah jelas. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi, wa yunsahu bitarkil jidal, dan dinasihatkan, ya, bagi seorang muslim untuk meninggalkan jidal, perdebatan. Fa innal kalam fil qadar wa ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Dikarenakan perdebatan dalam urusan takdir atau dalam masalah takdir, ru'yah, Qur'an dan selainnya dari ajaran-ajaran Islam itu dibenci dan terlarang. Waradat ahadits fin nahyi 'anil jidal wal khusumat. Banyak, ya, datang hadis-hadis yang melarang untuk berdebat, ya, war Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang akan disebutkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, suatu hari pernah keluar, wa unasun yatanadharuna fil qadar, dalam keadaan beliau mendapati sebagian sahabatnya saling bermunadhar, ya, saling berdebat dalam permasalahan takdir. Nah, wallahu alam apa yang mereka perdebatkan. Faqadib, maka Rasul melihat itu marah, ya, hatta ka'annama taqaffa'a fi wajhihi habbur ruman, ya, sehingga wajah beliau itu seperti buah ruman yang merah. Ya, tahu buah ruman, buah delima, jika merah itu sangat merah. Ya, dan demikianlah kondisi Nabi alaihi salatu wasallam ketika marah. Pasti para sahabat tahu. Ya, kalau beliau marah itu tahu wajah beliau memerah. Nah. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada mereka, "Aturiduna an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din?" Apakah kalian ingin, ya, untuk saling menabrakkan Al-Qur'an satu dengan yang lainnya? Sudah jelas, nggak perlu lagi diperdebatkan. Nah, itu maksudnya. Ankara inkaron syadidan. Beliau mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Hadza yadullu anna an-nahya 'anil jidal fil qadar wa fi ghairihi minal aqaid. Dan hal ini menunjukkan larangan untuk berdebat dalam permasalahan takdir dan permasalahan-permasalahan yang lainnya dari urusan-urusan akidah. Baik. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah. Orang yang berdebat itu walaupun benar, maka dia belum bisa dikategorikan sebagai ahli sunnah. Fal imamu Ahmad mutasyaddidun fil man'i. Dan di sini al-imamu Ahmad begitu keras di dalam melarang orang ya berdebat dalam urusan takdir. Sampai beliau menggolongkan bahwa orang yang berdebat dalam urusan akidah itu belum bisa dikategorikan sebagai ahlu sunnah. Nah, ya. Dan kata Syekh Rabi ini tasydid, ya. Perbuatan terlalu keras. Nah, namanya ulama, ya kadang benar, kadang salah. Nah. Inna man yaqul, nanti beliau akan menyebutkan sikap pertengahan dalam masalah perdebatan ini. Inna man yaqul, ada orang yang mengatakan innahu la yutawassalu ila sunnah illa bil jidal. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan bisa mengetahui sunnah kecuali dengan perdebatan. Fahadha minal ghalat. Dan ini adalah kekeliruan. Wa ala kulli hal, hadzal kalam la yu'khadh ala itlaqi. Kesimpulannya bahwasannya ucapan Al-Imamu Ahmad ini tidak diterima secara mutlak. Artinya, yang namanya perdebatan itu tidak dicela secara mutlak. Dan tidak pula ditolak secara mutlak. Ada sikap pertengahan. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَاحَ لَنَا الْجِدَالِ بِاللَّتِ هِيَ أَحْسَنَ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan kita untuk berdebat. Ya, بِاللَّتِ هِيَ أَحْسَنَ. Namun dengan cara yang baik. Ya. Masyur ayatnya kan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah kaum musyrikin dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah untuk berdebat. Ya. Adapun Al-Imamu Ahmad, beliau ya, memvonis secara keseluruhan akan tidak bolehnya berdebat. Bahkan dikategorikan oleh beliau bukan termasuk ahlu sunnah. Orang yang berdebat dalam permasalahan takdir. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, sehingga yang tepatnya adalah mengambil sikap pertengahan sebagaimana yang beliau sebutkan nantinya. Fa idza stawfa al-jidal syurutahu wa kana al-mujadal yuridu al-haq la yuridu al-mubahata wal mukabarah wal mu'anadah fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk jidal ya, berdebat. Dan orang yang diajak berdebat tadi memang betul-betul menginginkan al-haq. Menginginkan kebenaran. Ya, dia mendatangi kita, mengajak berdebat kepada kita. Karena memang murni, ingin mencari kebenaran. Nah, baik. La yuridu al-mubahata. Ya, tidak ingin, ya, dia tidak menginginkan dari perdebatan itu untuk apa? Merasa lebih ya, merasa bangga karena pintar berdebat. Wala al-mukabarah, tidak pula untuk sombong atau al-mu'anadah atau ingin melawan. Ya, tidak. Tapi yang dia inginkan adalah kebenaran. Ya, fa anta, maka pada kondisi yang demikian bayyin lahu billati hiya ahsan. Jelaskan kepada dia al-haq tersebut dengan cara yang baik dan benar. Ya. Tapi ingat, orang yang mengajak berdebat atau kita sebagai pihak yang menjelaskan itu harus pula terpenuhi padanya syarat-syarat. Ya. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas. Ikhlas ketika berdebat. Ya. Yang kedua, mumpuni dari segi ilmu. Ya. Jangan sampai kita terima tantangan orang yang mengajak kita berdebat padahal orang itu memang betul-betul menginginkan kebenaran. Namun karena ilmu kita yang kurang, akhirnya dia semakin jauh dari al-haq. Ya. Sehingga kita jangan terlalu merasa pede ya, dengan kondisi kita. Kita melihat kapasitas kemampuan kita ketika hendak menerima ajakan debat dari orang yang demikian kondisinya. Nah, kalau kita tidak mampu, kita arahkan kepada orang yang bisa. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, kemampuan di dalam menjelaskan. Ya, karena ada beberapa orang yang mengilmui, ya, tahu ilmunya, namun dia tidak mampu untuk menjelaskan. Ya, tidak memiliki kudrah, kemampuan untuk membahasakan. Ya, sehingga pada kondisi yang demikian, kalau kita tidak mampu, maka kita tinggalkan. Kita arahkan ke orang yang bisa. Ya, itu tiga persyaratan yang harus terpenuhi ketika seseorang hendak menerima ajakan debat dari orang yang demikian kondisinya. Amma idza kana yamilu ila al-ghadab was-sira wa ta'ali fatruku. Apa adapun ketika orang tadi condong, ya, di dalam perdebatannya kepada marah, ya, saling berkelahi, kemudian merasa tinggi, maka tinggalkan. Tapi ya, kita selesaikan sedikit lagi. Kana Syekh Ibnu Baz rahimahullah ya'tihi ba'dul khawarij liyunadhirahum ma yunadhirahum. Ya. Dahulu Syekh Ibnu Baz pernah didatangi oleh sebagian khawarij yang ingin mengajak berdebat beliau, sehingga beliau berdebat, mendebati mereka. Ya'tihi ba'dul rawafid, bahkan sebagian dari Syiah Rafidhah datang kepada beliau. Liyujadilahum ma yujadiluhum, ya. Untuk mendebat apa yang mereka inginkan. Wa akhiran, dan yang terakhir kata Syekh, qala hatta yada'al jidal wa yusallimu wa yu'minu bil athar, sampai dia meninggalkan debat, ya, serta menerima dan beriman terhadap athar-athar tersebut. Hadzal ladzi yajib, ini adalah yang wajib. Tu'minu bil athar wa tarwiha linnas wa tashrahuha wa tubayyinuha lahum in kana yas'ab 'alaihim fahmuha. Engkau beriman terhadap athar-athar tersebut, ya. Engkau meriwayatkannya kepada manusia, menjelaskannya, dan menjabarkannya kepada mereka apabila mereka sulit di dalam memahami makna dari asar tadi. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan yuridu al-istifadah tubayyin lahu, apabila engkau melihat ada seorang yang mengajak berdebat dengan cara yang baik, dia menginginkan dari perdebatan itu untuk mendapatkan faedah, artinya inginkan kebenaran. Tubayyin lahu, maka jelaskan, terima tantangan debat dia. Indahu syubhah, ya. Mungkin dia memiliki syubhat di kepalanya. Azilha anhu bil lutfin, ya. Hilangkan syubhat itu dengan cara yang lembut. Jangan dengan cara yang kasar. Wa bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Wa in kana yuridul mumarah fala tujadilhu. Namun apabila dia menginginkan al-mira, ya. Al-mira itu perdebatan yang tercela. Ya, yang di situ saling mengalahkan, saling menjatuhkan, ya. Fala tujadilhum, maka jangan terima tantangan debatnya. Lianna hadza la yuridul haqq, dikarenakan orang ini tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu ila natija. Ya, kalau orang yang seperti ini tidak akan menghasilkan, ya, hasil yang bagus ketika berdebat. Barakallahu fikum. Nah. Demikian, ya, pembahasan tentang al-jidal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu terkait masalah sikap ahlu sunnah terhadap Al-Quran. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum ala li'tol. Ya, afwan terlalu lama.